Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله kita akan masuk ke dalam pembahasan bab yang baru di mana bab ini oleh al-muallif rahimahullahu taala sekali lagi diberi judul dengan salah satu dari ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu ayat pada surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, babu qawlihi ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, bab mengenai firman Allah Ta'ala, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus. Yang kemudian disebutkan ayat tersebut dengan lebih lengkapnya di bawah daripada judul tersebut, berkata al-muallif, Qaulullah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bab ini cukup panjang, banyak mengandung faedah di dalam ayat-ayat dan hadis yang disebutkan, yang ayat-ayat dan hadis tersebut yaitu mengandung makna-makna yang sangat mendalam dan bervariasi sebenarnya. Namun inti yang bisa diambil bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi kita untuk berpegang teguh dengan agama yang lurus, ya, agama yang belum berubah, belum dirubah oleh tangan-tangan manusia dan juga belum diganti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkotori dengan kebid'ahan. Inilah yang diinginkan dalam bab ini. Nah, Maka ayat yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, di mana Syekh Shalal Fauzan pada awal dari syarahnya membawakan ayat tersebut ya, beserta dengan dua ayat setelahnya. Ya, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Bab qaulillahi ta'ala, bab mengenai firman Allah ta'ala, kemudian menyebutkan ayat yang sudah disebutkan tadi, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarannasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus, tetaplah di atas fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertaubat kepada Allah dan bertakwa kepadanya, dan tegakkanlah salat, dan janganlah kalian termasuk bagian dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Qala min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin minal bima ladaihim farihun. Yaitu dari golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka, yaitu kaum musyrikin, berpecah belah dalam agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka terdiri dari berbagai macam golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang setiap kelompok di antara mereka berbangga dengan apa yang ada pada diri-diri mereka. Yaitu masing-masing kelompok membanggakan prinsip yang mereka pegangi. Mereka berpecah belah menjadi banyak golongan, banyak kelompok. Kemudian masing-masing kelompok membangga-banggakan kelompoknya masing-masing. Ya. Dan merendahkan kelompok yang lainnya. Itu keadaan kaum musyrikin yang sudah kita bahas pula pada kesempatan awal, bahwasanya itu adalah sifat jahiliyah ya, yang masih ada pada ya, atau di tengah-tengah kaum muslimin. Yaitu di antara kaum muslimin masih ada yang bersifat dengan sifat-sifatnya kaum musyrikin tersebut, sifat-sifat jahiliyah. Maka kemudian ayat dalam surat Ar-Rum ini akan ditafsirkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala. قال حفظه الله تعالى يأمر الله جل وعلا نبيه بهذه الأمور في هذه الآية الكريمة. الله جل وعلا memerintahkan nabinya dengan perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. والشيخ رحمه الله يريد بذلك أن يذكر ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاديث النبوية والآثار المروية. Dan Syekh Rahimahullah menginginkan dengan penyebutan ayat ini untuk mengingatkan tentang apa yang datang dalam tafsir ayat yang mulia ini, berupa hadis-hadis nabawi dan juga asar-asar yang diriwayatkan dari ya, para sahabat atau yang setelahnya. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini ya, menurut Syekh Shalal Fauzan, yaitu ingin mengingatkan kepada kaum muslimin mengenai tafsir dari ayat yang mulia ini, di mana di dalam tafsir ayat ini ya, atau yang termasuk mentafsirkan ayat ini, yaitu dengan adanya hadis-hadis Nabi semakin memperjelas ya, makna dari ayat ini dan juga asar-asar dari para sahabat atau yang setelahnya yang menjelaskan dan makin menjadikan ayat ini terang benderang maknanya bagi kaum muslimin. Naam. Qala ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu. Qala Syekh Shalal Fauzan, ay akhlis amalaka, yakni maksud hadapkanlah wajahmu, maksudnya adalah ikhlaskanlah amalanmu. Qala fa iqamatul wajhi wa islamul wajhi ma'nahu ikhlasul amal. Maka istilah menghadapkan wajah dan menyerahkan wajah, ada dua istilah, iqamatul wajah, menghadapkan wajah, dan yang kedua istilah islamul wajah, seperti dalam ayat yang sudah sempat kita bacakan juga, menyerahkan wajah. Ya. Apa maksudnya? Maknahu ikhlasul amal. Maknanya sama, yaitu mengikhlaskan amalan. Ya. Qala kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-112, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum wa la hum yahzanun. Bahkan seorang yang aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, berbuat baik, falahu ajruh, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, pahala dari apa yang dia lakukan di sisi Rabb-nya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas diri-diri mereka, dan tidak pula mereka itu bersedih. Ya. Siapa yang mendapatkan fadilah atau keutamaan tersebut? Yaitu seorang yang aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat ihsan, berbuat baik. Yang kemudian ditafsirkan oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas, makna islamul wajah yaitu ikhlasul amal. Ya. Beliau ulangi lagi setelahnya pada tafsir dari ayat yang baru saja kita sebutkan, surat Al-Baqarah ayat yang ke-112, qala aslama wajhahu yakni akhlasu amalahu minasyirki. Menyerahkan wajahnya kepada Allah yang dimaksud adalah mengikhlaskan amalannya, membersihkannya dari kesyirikan. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan potongan ayat setelahnya, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, qala ay muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlasu amalahu aydan minal bida'i wal muhdatsat, dan juga membersihkan amalannya dari kebid'ahan-kebid'ahan dan perkara-perkara baru. Ya. Jadi aslama wajhahu ini mengandung makna mengikhlaskan amalan dari kesyirikan, membersihkannya dari kesyirikan, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lain, ya, dua sifat tersebut, ya, menyebutkan dua syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Qala fa idza jitama'a hadhan asyartan, maka apabila berkumpul dua syarat ini, ikhlas dan al-mutaba'ah, qala al-ikhlasu lillahi bin niyah wal-ittiba'u lil-rasuli sallallahu alaihi wasallam fil amal, yaitu mengikhlaskan niat kepada Allah dan juga berittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam amalan, intafa'anil amal asyirk, maka akan ternafikan dari amalan seorang hamba itu perkara kesyirikan, wantafa'anhu al-ibtida'u fid-din, dan juga ternafikan dari amalan tersebut al-ibtida, perkara-perkara yang baru dalam agama. Naam. Hadza huwa alladhi yaqbaluhu Allahu 'azza wa jalla. Maka yang seperti inilah yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka inti dari pembahasan ini itu mengenai makna fa'aqim wajhak, hadapkanlah wajahmu. Sama dengan makna yaitu aslama wajhahu, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikhlaskan amalan. Nah, mengikhlaskan amalan. Jadi Syekh Shalal Al-Fauzan menghubungkan dua ayat ini. Ayat pada surat Ar-Rum ayat yang ke-30 yang disebutkan oleh al-muallif dengan ayat surat Al-Baqarah yaitu ayat yang ke-112, walaupun ada perbedaan lafaz. Kalau dalam ayat Ar-Rum ayat yang ke-30 tadi, ya, lafaznya iqamatul wajah, menghadapkan wajah, ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah lafaznya adalah islamul wajah, menyerahkan wajah, ya. Namun maknanya sama, yaitu apa? Mengikhlaskan amalan. Baik. Kemudian kembali kepada tafsir ayat surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-din, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama. Tafsirkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, ad-dinu alladhi amarakallahu bih, yaitu agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadamu. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu peribadahan kepada Allah saja dan tidak ada sekutu baginya dalam hal peribadahan. Wad-dinu huwa at-tauhid, maka agama adalah at-tauhid. Agama yang dimaksud dalam ayat ini, fa'aqim wajhaka lid-din, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama, yaitu hadapkan wajahmu kepada tauhid. Ya. Ikhlaskan amalanmu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadahan. Ini yang diperintahkan dalam ayat ini. Qala wa huwal amalu wa huwa sholatu wassiyam. Ya. Dan agama itu yang dimaksud juga adalah amalan. Ya. Dan agama tersebut yang dimaksudkan juga as-sholatu wassiyam, sholat dan puasa. Wa jami'u ma syara'ahu Allahu minal ibadat. Ya. Dan juga segala perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah-ibadah. Fahadha huwa ad-din. Maka ini yang dimaksud dengan ad-din, agama. Maka agama tersebut luas, ya. Kita diperintahkan di sini untuk mengikhlaskan segala macam amalan yang disyariatkan dalam agama, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mengikhlaskan ibadah kita seluruhnya, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala mentafsirkan salah satu lafaz yang ada pada surat Ar-Rum tadi ayat yang ke-30, yaitu lafaz al-qayyim. Karena agama tadi disebutkan dengan atau disifat dengan al-qayyim, zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Al-qayyim artinya yang lurus. Ditafsirkan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan, al-qayyim hadza wasfun lid-din. Al-qayyim, lurus, ini adalah sifat bagi agama. Qala ay al-mu'tadil alladhi laysa fihi ghulu wa laysa fihi tasahul. Yaitu maksudnya yang pertengahan, ya. Al-qayyim maksudnya yang pertengahan, tidak ada padanya ghulu dan tidak ada padanya sikap bermudah-mudahan, tidak ekstrim, ya, melampaui batas dalam hal amalan, namun tidak pula bermudah-mudahan sehingga meninggalkan amalan-amalan yang sebetulnya diwajibkan atau meremehkan, ya, perkara-perkara yang diharamkan sehingga terjatuh kepada keharaman tersebut, ya. Tidak pula bersikap ghulu yaitu ekstrim mengharamkan perkara-perkara yang sebetulnya dihalalkan, tidak mau makan daging, ya, tidak mau memakai pakaian yang bagus, ya, dan yang lain sebagainya. Itu ghulu, itu adalah perkara yang ghulu, dinafikan dari agama ini, karena agama ini adalah agama yang qayyim, yang lurus, yaitu pertengahan. Qala bal huwa dinun qayyimun mu'tadilun baina tarafail ifrat wat tafriyat. Bahkan agama ini adalah agama yang lurus, pertengahan antara dua sisi, sisi ifrat, ya, berlebih-lebihan, dan sisi tafriyat, bermudah-mudahan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan bahwa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Surat Al-An'am ayat yang ke-153. Beliau mentafsirkan setelahnya, mustaqiman, yaitu jalan yang lurus. Apa maksudnya lurus? Ya'ni mu'tadilan bainal ifad wat tafrid, yaitu pertengahan antara sikap ifad, berlebih-lebihan, dan tafrid, bermudah-mudahan. Wa bainal ghuluwi wal jafa, dan antara sifat al-ghulu, ekstrim, wal jafa, dan meremehkan. Ini dinul qayyim, ya, atau disilahkan dengan siratun mustaqim, jalan yang lurus, ya, maknanya jalan yang pertengahan, agama yang pertengahan antara dua sisi yang tercela, yaitu berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan dalam beragama atau dalam beramal. Qala hadha huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi rusulahu. Dan inilah agama yang Allah mengutus para rasul dengannya. Agama yang pertengahan, agama yang mudah, ya, namun jangan dimudah-mudahkan, ya. Agama yang sudah terkandung dalamnya syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakim, maha memiliki hikmah, maha bijaksana, ya, mengetahui keadaan hamba-hambanya, mengetahui kelemahan manusia, ya, sehingga diterapkan syariat yang sesuai dengan kelemahan mereka, syariat yang mudah bagi mereka, ya, maka jangan dimudah-mudahkan lagi. Dan jangan pula seorang tidak mau mengikuti agama yang lurus tersebut, menganggapnya terlalu mudah, sehingga bersikap ekstrim. Qala wa khatimuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau wa khatimuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan penutup mereka, penutup para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud bahwasanya beliau juga diutus dengan agama yang lurus, ini agama yang pertengahan, agama yang mu'tadil, atau agama yang disifati dengan qayyim atau mustaqim, ya. Ini agamanya para rasul, termasuk rasul yang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian qala fa qawluhu, maka firmannya, kembali kepada ayat surat Ar-Rum yang disebutkan oleh al-muallif ayat yang ke-30, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, ya. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama hanifan, dengan lurus, ya. Hadapkan wajahmu tadi sudah ditafsirkan, ad-din agama juga sudah ditafsirkan, ya, tinggal hanif, ya, belum ditafsirkan. Qala wal hanifu ma'nahu, dan hanif ini maknanya al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu 'amma siwah, yang menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari yang selainnya. Berarti seorang yang ikhlas dalam amalannya, benar-benar hanya berharap kepada Allah, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan yang selainnya, bukan ingin mencari ridha manusia, bukan ingin diangkat derajatnya di hadapan manusia, atau ingin mendapatkan balasan upah dari manusia, tidak, ya. Dia betul-betul berharap balasan dari Allah dan menginginkan, ya, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini yang dimaksud dengan hanif. Qala fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lainnya, ya, hampir serupa dengan ayat tersebut, masih dari surat Ar-Rum, namun ayat yang ke-43. Kalau tadi ayat yang ke-30. Kalau ayat yang ke-30 tadi apa? Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Adapun ayat yang ke-43, فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلْدِّينِ الْقَيِّمِ, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Nah, ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Maka beliau menyebutkan setelahnya, والحنيف والقيم معناهما واحد. حنيف dan al-qayyim makna keduanya satu, makna keduanya sama, ya. Jadi pada ayat yang pertama faqim wajhaka lid-dini hanifan, pada ayat yang kedua faqim wajhaka lid-dini al-qayyim, ya. Hanif dan al-qayyim ini sama maknanya, ya. Sama maknanya, sinonim, ya. Tidak berbeda maknanya. Qala wa huwal muqbilu 'ala Allah al-muridu 'amma siwah, yaitu yang menghadap kepada Allah dan berpaling dari yang selainnya. Fala yad'u, fala yad'uhu ma'allah, maka dia tidak berdoa kepadanya, kepada yang selain Allah, bersamaan dengan berdoa kepada Allah, yaitu tidak berbuat kesyirikan dalam hal berdoa, dalam ibadah berdoa. Qala thumma qala jalla wa ala, kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman setelahnya. Itu kembali kepada ayat surat Ar-Rum, ya, ayat yang ke-30. Setelah lafaz faqim wajhaka lid-dini hanifa dilanjutkan dengan firman Allah fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Ya, tetaplah di atas fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Berkata Syaikh Shalal Fauzan, ay anna hadha ad-din wa hadha al-islam huwa al-fitratu allati khalaqa Allahu an-nasa 'alayha, yaitu bahwa agama ini, agama yang tadi disebutkan pada potongan ayat yang pertama, ya, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan hanif, dengan lurus. Agama ini dan Islam yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itulah al-fitrah. Al-fitrah itu apa? Sifat dasar manusia, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, ya. Jadi manusia memiliki sifat dasar. Ya, ternyata sifat dasar manusia pada asalnya mereka di atas Islam, ya, di atas agama yang lurus, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui bahwasanya Rabbnya adalah Allah dan yang berhak untuk diibadahi adalah Allah, adapun yang selainnya tidak berhak untuk diibadahi. Ini asal fitrah manusia ketika dilahirkan dari perut ibunya, ya. Berada di atas fitrah, ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan hadisnya. Qala fal fitratu hiya dinul Islam, maka fitrah yang dimaksud adalah agama Islam, ya. Jadi tetaplah di atas fitrah, maksudnya apa? Tetaplah di atas agama Islam, ya. Jangan menyimpang dari agama Islam, jangan menyimpang dari tauhid. Qala kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir, dia terlahir dalam keadaan fitrah, ya. Dalam keadaan sesuai dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi, ya, setiap manusia. Ini yang dinamakan fitrah, ya. Sifat dasar yang memang Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapkan, ya, dan Allah yaitu takdirkan bagi setiap manusia ketika awal penciptaannya. Kemudian dijelaskan dengan potongan atau dengan lanjutan daripada hadis, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi, ya. Semua bayi pada asalnya di atas fitrah, artinya apa? Di atas Islam, ya. Kemudian siapa yang merubah fitrah tersebut? Kedua orang tuanya, ya. Kalau memang kedua orang tuanya adalah orang-orang Yahudi dan mengajarkan Yahudi, maka berubah fitrahnya yang awalnya di atas agama Islam ketika lahir menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani apabila kedua orang tuanya mengajarkan agama Nasraniyah, atau menjadi seorang Majusi apabila keduanya mengajarkan dan mewariskan agama Majusi kepada anaknya. Qala Syekh Shalal Fauzan, adapun hadis tersebut tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Syekh Shalal Fauzan, fal aslu fil insani annahu muslim. Maka asalnya dari setiap insan bahwasanya dia adalah seorang muslim, ya. Bahwasanya dia adalah seorang muslim, ya. Maka seorang dayi yang terlahir dari kedua orang tua yang musyrik, kedua orang tua yang Nasrani, ya, kedua orang tua yang Majusi atau Yahudi, kemudian meninggal, ya, maka pada asalnya dia adalah seorang muslim, dan yang rajih bahwasanya dia juga di surga. Bismillahi ta'ala, dia juga di surga. Dia juga di surga, anak dari dua orang tua yang Yahudi atau Nasrani atau musyrik atau yang lain sebagainya. Karena al-aslu fil insan annahu muslim. Asal dari seorang insan adalah muslim. Qala wa annahu mafturun alal Islam. Dan bahwasanya dia ditetapkan di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Mafturun alal Islam. Wa huwa ikhlasuddin lillahi azza wa jal. Yaitu mengikhlaskan agama kepada Allah Azza wa Jal. Wa hadha huwal aslu fihi. Dan inilah hukum asal padanya. Ya, pada seorang yang dilahirkan di muka bumi ini. Fa idzan harafa fal inhiraf tari'un alaihi bisababi tarbiyati sayyi'ati allati yurabbihi 'alaiha walidahu. Ya. Maka apabila dia menyimpang, yaitu menyimpang dari fitrah tadi, menyimpang dari agama Islam, fal inhirafu tari'un, maka inhiraf, penyimpangan tersebut adalah suatu yang tari', yang baru terjadi, ya. Pada asalnya dia di atas Islam, adapun penyimpangan itu adalah suatu yang, ya, baru datang setelahnya, ya, yang merubah keadaan seorang manusia dari asalnya di atas fitrah, kemudian berubah menjadi Yahudi, Nasrani, dan yang lain sebagainya. Jadi inhiraf itu tarik. Tarik itu apa? Tarik itu suatu yang baru datang, ya, yang numpang, kemudian bisa merubah seorang manusia. Jadi al-inhiraf tari'un alaih, ya, penyimpangan tersebut adalah suatu yang baru datang, ya, dan menimpa orang tadi. Dikarenakan apa? Bisa babit tarbiyati sayyi'ati allati yurabbihi 'alaiha walidahu. Disebabkan karena tarbiyah yang jelek yang kedua orang tuanya mengajarinya dan mentarbiyahnya, ya, mengasuhnya atau membimbingnya dengan tarbiyah yang seperti itu, ya. Tarbiyah berupa pengajaran agama Yahudi atau Nasrani, itulah yang menjadikan dia yang awalnya di atas fitrah berubah menjadi seorang Yahudi atau berubah menjadi seorang Nasrani. Kemudian Syekh rahimahullahu Syekh hafizahullahu taala menafsirkan atau menjelaskan tentang lafaz hadis tadi, yuhawidanihi, ya. Yaj'alanihi yahudiyan. Arti dari yuhawidanihi, fa'abawahu yuhawidanihi. Apa yuhawidanihi? Yaj'alanihi yahudiyan. Menjadikan dia sebagai Yahudi. Au yunassiranihi. Apa arti dari yunassiranihi? Yaj'alanihi nasraniyan. Menjadikannya, merubahnya menjadi seorang Nasrani. Au yumajisanihi. Atau yumajisanihi, apa artinya? Yaj'alanihi majusiyan. Yaitu menjadikan dia sebagai seorang majusi, ya. Jadi kedua orang tuanya yang membentuk karakternya, juga termasuk membentuk agamanya, ya. Yang awalnya di atas fitrah dirubah tergantung tarbiyah dari kedua orang tuanya. Qala fawalidahu yughayyirani fitratahu allati fatarahu Allahu 'alaiha. Maka kedua orang tuanya yang merubah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia di atas fitrah tersebut. Wa yadullu hadza ala anna al-insana mafturun 'ala al-islami fil asl. maka ini menunjukkan bahwasannya manusia itu diciptakan dalam keadaan Islam pada asalnya. Wa huwa ikhlasul amali wal ubudiyyati lillahi azza wa jal, yaitu mengikhlaskan amalan dan peribadahan kepada Allah azza wa jal. Walau salima minat tarbiyati sayyati wal walidaini al kafiraini lattajha ila dinil Islam wattaba'ar rusul. Kalau saja dia selamat ya dari tarbiyah pendidikan yang jelek dan dari dua orang tua yang kafir ya, maka sungguh dia akan mengarah kepada agama Islam, berpegang terhadap agama Islam dan mengikuti para rasul ya. Yaitu katakanlah bahwasanya ya dia dilahirkan dari dua orang tua yang kafir ya, dan juga dua orang tua yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa selamat ya dari perubahan atau pengajaran yang jelek dari kedua orang tuanya tadi, maka dia akan ya menuju kepada agama Islam, berpegang dengan agama Islam. Qala walakinahu yanharifu bisababid du'ati ila dhalal, akan tetapi dia bisa menyimpang dengan sebab para pendakwah, orang-orang yang mendakwahkan kepada kesesatan. Nah, artinya di sini katakanlah ya seorang itu lahir dari kedua orang tua yang muslim ya, dua orang tua yang muslim, maka dia akan memeluk agama Islam biznillahi ta'ala. Maka tetapi dia masih bisa menyimpang ya dengan sebab orang-orang yang menyerukan kepada kesesatan ya. Jadi walaupun terlahir sebagai seorang muslim ya, jangan sampai dia merasa aman ya dari kesesatan, masih bisa dia tersimpangkan dari fitrah yang lurus, agama Islam yang belum dirubah, agama Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang difahami oleh para sahabat, masih bisa menyimpang dari agama tersebut ya, disebabkan du'atul dalal, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan syarah dari Syekh Shalal Fauzan terhadap ayat ini pada pertemuan selanjutnya biidznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.